السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja أعزكم الله جميعا. الحمد لله، di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Tentu sebelumnya kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, bermunajat Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada bangsa ini, di mana ini barusan mendapatkan cobaan ya, yaitu terjadinya gempa daerah Banten. Maka itu barangkali ini merupakan suatu peringatan dari Allah agar supaya umat ini kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ajaran nabinya, mencintai nabinya, mencintai sunnahnya. Dan apapun yang terjadi tidak lepas pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yaitu pembahasan, yaitu soal yang sudah kita jawab beberapa pertanyaan ya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan, yaitu ke nomor 20 ke afan ke nomor Arba'ah wa salasin, yaitu nomor 34. 34 sebagaimana yang sudah sering sampaikan bahwa latihan ini atau soal ini adalah merupakan memuraja'ah dan sekaligus menajamkan kembali kaedah yang sudah kita pelajari, baik yang terdapat dalam jilid yang pertama, jilid kedua, dan terlebih lagi jilid yang ketiga. Kemudian bukan hanya sekedar dijawab alif, ba, dan jim, akan tapi perlu dibahas dan memberikan alasan penjelasan kenapa dipilih alif, kenapa dipilih ba, dan seterusnya. Taib, langsung saja Ustaz Ihsan, ya, kita minta para pemirsa maupun pendengar TV Raja maupun Radio Raja azzakumullahu jami'an. Baik, kita langsung berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki soal, kami akan perlihatkan di layar TV Anda. Dan bagi pendengar Radio Raja juga kami akan bacakan. Silakan di 021-823-6543. Kami akan untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma Fatimah. Naam. Fadli ya Umma Fatimah. Naam Ustaz. Barakallahu'alaikum ya Ustaz. Wa iyyak. Arba'ah wal wasalasun. Naam. Man fahimun? Ana. Jawabannya alif mubtada'un, ba' khabarun, khabar mubtada' wa mahdhufun. Khabaru mubtada'in. Khabaru mubtada'i mahdhufun. Naam. Jim badalun. Badalun. Iya. Yeah. Taib, kira-kira mana jawaban yang tepat? Mubtada, sir. Mubtada. Kalau begitu, khabarnya dibuang. Mubtada. Khabar, mubtada. Jadi mubtadaun, ba khabaru mubtadain mahdhufin, khabar mubtada yang dibuang. Berarti ada mubtada yang dibuang, ananya sebagai khabar. Khabar, Jim badal. Mubtada, sir. Mubtada. Kalau gitu berarti khabarnya dibuang. Betul. Nah. Apa takdirnya? Fahimun. Tapi ana fahimun. Betul. Jadi man fahimun? Ana. Ana fahimun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Hadza idza kana ma'luman. Jadi sesuatu dibuang kalau dia maklum ya. Terkadang mubtada dibuang, terkadang khabar dibuang, bahkan terkadang kedua-duanya dibuang. Kalau itu maklum ya. Nah, di sini contoh adalah khabarnya dibuang ya. Jadi man fahim ana, ana fahim ya. Baik, jayid. Coba di-irabkan bagaimana cara mengirab ini? Ini perlu juga cara mengirab karena ini adalah isim yang mabdi. Yang pertanyaan saja. Boleh dari pertanyaan kemudian jawabannya. Man fahimun. Iya. Man ismu istifhami. Iya. Istifhami mabniun alif kun. Iya. Fi mahalli khabar mubtada. في محل رفع. في محل رفع خبر مبتدأ. خبر مبتدأ. طيب. فهم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب. kenapa فهم menjadi خبر jadi مبتدأ dan disenakan dia nakira. Nah. Ana. Enggak, sebentar. Kenapa fahimun menjadi mubtada? Kenapa? Karena dia. Kenapa enggak man saja jadi mubtada? Enggak, karena ini apa namanya, satu isim istifham. Yang kedua karena fahimun itu nakirah. Tuh, nakirah seharusnya khabar, bukan mubtada. Iya, jadi enggak bisa jadi mub. Ini perlu diketahui bahwa tidak semua isim istifham itu apa kedudukan sebagai khabar. Ya, kalau jumlah ismiyah ya, tidak semuanya. Ada yang menjadi mubtada. Nah, di antaranya adalah kalau khabarnya dalam bentuk fi'il. Berarti jumlah isfi'liyah. Man ya'ti, man ya'kul, man yaqra. Berarti man apa? Mubtada. Atau dia syubul jumlah jar majrur, man fil bait, man amamal madrasah, berarti mannya mubtada. Demikian juga manakala khabarnya waspun kata sifat, nah berarti mannya apa? Mubtada. Man fahim, man jalis, man naim. Karena jawabnya apa? Man terjawabnya ana kan? Nah, atau Ahmad, man fahim, Ahmad fahim. Lihat jawabannya. Nah. Ahmad itu jawab daripada man. Bukankah Ahmad fahim Ahmad sebagai mubtada? Nah, berarti ketika pertanyaan juga man adalah sebagai mubtada. Itu untuk apa? Untuk mengetahui ya tentang pertanyaan apakah sebagai mubtada atau sebagai khabar, itu bisa dilihat dari susunan jawaban ya. Dilihat dari jawaban. Iya, jawaban. Yang kedua, fahim itu kan nakirah. Ya. Nah. Ya. Nakirah tentu dia lebih mubtada apa lebih menjadi khabar lebih utama. Man fahimun. Taib. Jadi man isim istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Ya. Fahimun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Taib. Ana. Ana mubtadaun. Enggak apa-apa, boleh itu jabatan sebut di awal ya. Ana mubtada'un dhamirun. Ah, baru disebutkan apa? Bentuk katanya. Atau macam kata. Itu dhamir kan? Ana jadi mubtada'un dhamir. Mubtada'un dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun mabniun ala sukun. Sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Khalas, enggak perlu sebut mubtada' lagi kan sudah disebutkan mubtada' di awal ya. Iya, fi mahalli raf'an, fi mahalli raf'in, sampai di mahalli raf'in. Iya. Terus wa khabaruhu? Wa khabaruhu ya. Mahdzuf. Mahdzufun, ya. Mahdzufun. Takdiruhu? Takdiruhu fahim. Fahimun. Jadi karena sudah disebutkan di awal, maka ada baiknya enggak disebutkan lagi di akhir. Itu bahasa lebih bagus. Ya. Nah, Ustaz. Walaupun boleh man fahimun, ana fahim, itu boleh. Nah, itu tidak salah dalam bahasa. Diulang kembali, ya. Tapi ketik apa tidak disebutkan itu lebih bagus. Ya. Baik. Nomor selanjutnya. Khamsah wa salatun. Naam. Man hadha akhi? Akhi. Jawab alif mubtada'un alba khabaru mubtada'in mubtada'i mahdhufin jim badal. Khabar mubtada mahdhuf. Khabar mubtada. Apa mubtadanya apa? Hada. Iya. Jadi makanya saya katakan coba dijawab secara sempurna dulu. Man hada? Apa jawab sempurna? Hada akhi. Iya kan? Hadza akhi berarti hadza itu adalah mubtada. Ya, akhinya khabar. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi kan? Ini khabar. Ya. Contoh lain, man anta? Hadza. Man anta? Ahmad. Man anta? Jawabnya Ahmad. Gak mungkin jawaban man anta ana kan? No. Man anta? Jawabnya Ahmad. Berarti Ahmad sebagai apa? Khabar juga. Takdirnya apa? Man anta ana Ahmad. Ya. Jadi ananya gak perlu disebutkan karena sudah maklum dari pertanyaan anta. Jadi man hadza? Hadza. Akhi. Ya. Coba di Arab. Di Arab. Nah. Ya. Man hadza? Man ismu istifhamin? Ismu istifhamin. Iya. Mabniun. Niun ala sukun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada. Nah. Iya. Hadza ismul isyarati. Iya. Mabniun ala sukun fi mahalli mubtada. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada muakhar. Iya. Nah, ini diakhirkan mubtada. Kenapa? Karena istifham harus letak di awal. Enggak bisa hadza man. Ya. Hadza man. Ini siapa? Ya. Harus didulukan man-nya. Nah, di sini man-nya sebagai khabar muqaddam. Dilihat dari jawaban. Lihat dari jawaban. Ya. Karena kedua-duanya ma'rifah. Nah. Iya. Akhi? Akhi. Mubtada'un marfu'un. Nah. Khabarun mubtada'il mahdhuf mahdhufun marfu'un wa alamat raf'. Khabarul mubtada'il mahdhuf taqdiruhu hadha akhi. Khabar mubtada'il mahdhufun taqdiruhu hadha akhi. Hadha akhi. Marfu'un wa alamat raf'i dhammatun muqaddaratun dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i. Kenapa alal ya'i? Berarti kalau liya berarti bisa dinyatakan akhiyun gitu. Kalau dhamma arti siya berarti akhiyun. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i min taqalimah. Nah. Iya betul. Jadi coba dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah muqaddarah atau dhammah yang ditetapkan, ditakdirkan, ditetapkan sebelum ya mutakallim. Berarti apa? Mana min. Ini huruf apa itu? Sebelum ya mutakallim. Berarti huruf kha. Iya. Jadi sebetulnya kha itu akhun kan? Akhun. Nah, kan dhammahnya jelas di huruf kha. Cuma tidak bisa dinampakkan. Enggak mungkin dibaca akhoi. Akhoi, enggak bisa. Nah, maka kenapa enggak bisa? Nah, itu dia. Kenapa? Mana amin duhriha iya. Al-ishtighalu biharakatin munasibah. Munasibah liya mutakallim wahiyal kasra. Iya. Nah. Jadi disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi ya mutakallim. Nah. Apa harakat liya harakat yang sesuai bagi ya mutakallim? Kasrah sebelumnya. Iya. Makanya akhi. Asalnya akhoi, enggak bisa akhoi tapi akhi. Nah, mungkin ana ulang saja ya. Iya, silakan. Akhi khabar mubtada mahdhufun taqdiruhu hada. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mutakallim. Eh, kenapa 'ala al-ya'i mutakallim? 'Ala ma qabla ya'i mutakallim ketinggalan. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala qabla 'ala ma qabla 'ala ma qabla ya'i mutakallim. Mutakallim man'a min dhuhriha al-ishtighal bi harakatin munasibah. Naam. Terus wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Iya. Al-ya'u al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Atau al-ya' ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Tayyib, masyaallah, ahsanta, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ya, telah terjawab. Dan secara jelas tadi disampaikan i'rabnya. Dan kami sampaikan juga terkait dengan pembahasan soal ini, kita akan bahas secara kaidah-kaidah i'rab, ya, jabatan kedudukan kalimat dalam tata bahasa Arab. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah. Silakan. Jadi sebentar ya. Nah. Jadi ada terkadang mubtada dibuang, enak. Terkadang khabar dibuang, semua itu jika maklum. Bahkan dua-duanya dibuang. Baik. Nah, ini manakala pertanyaan hal ya atau a istifham. Hal anta talib? Naam. Naam. Naam itu bukan isim. Naam itu harful jawab. Ya. Harful jawab. Ya. Dengan kata naam itu sudah sempurna. Itu kalimat sempurna itu. Naam. Kenapa sempurna? Karena ada kalimat yang tidak disebutkan. Mahdhuf. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah maklum dari pertanyaan. Apa jawabannya? Hal anta talib? Naam. Ana talib. Ya. Dengan kata naam sudah cukup mewakili. Karena sudah maklum. Nah. Di sini ana talib, ana mubtada, talibnya khabar. Jadi mubtada khabar dibuang. Nah, ini jika maklum dia. Nah, jadi jelas dan diketahui. Iya, nah. Betul. Diketahui tentu ada pertanyaan sebelumnya. Nah, ya. Masya Allah. Ini tambahannya. Nah, ya. Satu faedah bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di line telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Irfan. Waalaikumsalam. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya Abu Irfan. Alhamdulillah. Alan rakam 36. Rakam 36. Naam. Wa likulli qawmin hadin. Iya. Alif khabarun mubtada'un. Coba baca dengan benar ya. Alif khabaru mubtada'in. Iya, khabaru mubtada'in. Iya. Nah. Khabar mubtada'. Jadi mubtada' itu bukan na'at, ya. Mudhaf ilaih. Ba na'atun. Iya. Jim mubtada'un mu'akhkharun. Mu'akhkharun baru na'at. Mubtada'un mu'akhkharun. Iya. Baik, kira-kira mana jawaban ini? As-sahih jim mubtada'un mu'akhkharun. Mubtada'un mu'akhkharun. Yakin itu bukan na'at. Ya? Yakin? Ya, bukan na'at. Bukan na'at. Kenapa alasan bukan na'at? Karena hadin bukan sifat. Kenapa bukan sifat? Hadin. Hadin itu kan isim fa'il ya. Kata sifat itu. Hadin. Iya, seperti qadin. Madin. Itu isim fa'il itu. Ya dari ini perlu khabar mubtada kan? Oh iya. Ada. Ini kalau dia na'at, berarti kalimatnya belum sempurna. Oh iya. Itu jawabannya. Iya. Kalau dia na'at, berarti kalimat ini belum sempurna. Iya. Kenapa tidak ada mubtada kan jadinya? Yang ada likulli itu jar majrur sibul jumlah. Likulli itu jar majrur sibul jumlah. Qaumin itu mudhaf ilaih dari kata kulli, kemudian hadirnya kalau jadikan na'at untuk qaumin, berarti mana mubtada'nya? Berarti enggak sempurna. Ya. Karena betul kata hadin ini bisa majur bisa marfu. Ya. Karena ketika marfu dan ketika majur sama saja. Oh iya. Iya kan? Hadin. Iya. Ya. Tapi kalau kita mansub, ana itu baru berbeda ketika mansub. Ya. Fathah. Iya, fathah zahirah. Baik, jayyid. Ya, li wa li kulli qaumin hadin. Ya. Berarti jawabnya apa? Mubtada mu'akhkhar. Ya. Kalau khabar mubtada salah. Mana khabar mubtada'nya? Khabar mubtada'nya wali kulli. Likulli ya. Likulli. Itu jar majrur ya khabar mubtada'. Ya itu yang jelas khabar. Nggak mungkin dia apa mubtada' karena sibul jumlah jar majrur. Baik. Coba di i'rab ini. Insyaallah dari i'rab akan kelihatan ini. Ya. Wawu, wawu, wawu ataf. Iya, harfu atfin. Ataf sebelumnya ya. Harfu atfin. Iya. Mabnun ala fathu. Ma ala lahu min al-i'rab. Iya. Al-lam. Likul. Iya, al-lam. Al-lam harfu jarin. Harfu jarin, ya. Mabnun ala kasri. Al-kasri, sahih. Ya ma'ala lahu minal i'rab. Kulli Nun majrurun. Iya. Majrun bi. Majrun. Alamat jar. Majrun bi. Atun jahiratun. Lahza. Lahza. Jadi kulli ismun majrurun bi. Kulli ismun majrurun bi lam. Bi lam hakada. Majrur dengan lam ya. Terus wa alamatu. Alamat jarhi kasratun. Zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Di akhirih. Wahwa mudhaf. Iya. Tamim. Iya. Mudhafun ilaih. Majrurun wa alamat jarhi kasratun. Zahiratun fi akhirih. Iya. Hadin. Iya, belum tuntas. Selesaikan dulu itu. Baru pindah ke hadin. Belum tuntas. Tamim. Wasibul jumlah. Iya, wasibul jumlah. Min wasibul jumlah al jar wal majrur. Al jar wal majrur. Iya. Fi mahali raf'in. Raf'in. Khabaru mutaakhir. Ya. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Baik. Hadin. Iya. Mubtada'un mu'akharun. Iya. Wa alamatu marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'ihi jamatun. Muqaddaratun. Ala ya'i mahdhufi. Ala ya'il mahdhufati. Ala ya'il mahdhufati. Iya. Iya. Taib, jayid. Naam. Sahih. Jadi hadin. Jadi mukhaba. Hadin mubtada'un mu'akharun marfu'un. Wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun ala ya'il mahdhufa. Mahdhufati. Iya. Ala ya'il mahdhufa. Betul. Taib. Kemudian perlu saya tanya sedikit. Ya. Kenapa ya ini dibuang? Tentu ada faktor ya. Kenapa ya ini? Ya-nya dibuang. Asalnya hadiyun. Kenapa ya-nya dibuang? Atau kapan ya-nya dibuang? Ini kan isim mankus saja. Iya, betul. Ini isim mankus. Jelas. Kena isim. Dibuang dalam kondisi marfu atau majrur. Terus? Ini mistikal. Karena sikal. Karena susah itu. Iya. Betul. Jadi ini dibuang takhfifan untuk meringankan ya. Takhfifan meringankan. Tapi ada beberapa faktor dia dibuang. Pertama apa? Tidak pakai alif lam ya. Itu diingat. Ya. Nah, yang pertama idza kana ghaira muhalla bi al. Kalau dia tidak pakai alif lam, ghaira muhalla bi al. Ghaira muhalla bi al. Bi'al atau ghaira muqtarinan bi'al atau isawa idza kana mujarradan min al, mujarradan min al, kalau dia tidak ada alif lamnya. Nah, ya, ada awal. Wa tsaniyan, yang kedua, idza kana laisa mudhafan au ghaira mudhaf, idza kana ghaira mudhaf, kalau dia tidak mudhaf. Iya. Wa thalithan idza kan ghaira mansubin, ghaira mansub, ghaira mansub. Iya, kalau dia bukan mansub. Iya, karena ghaira mansub. Ya, berarti pemaham sebaliknya, kalau dia pakai alif lam berarti ianya harus ada. Al-hadi. Iya kan? Yang kedua, kalau dia mudhaf harus ada ianya. Jadi hadis sirati, hadil haqqi, hadi al haqqi. Ya. Demikian juga kalau dia mansub, ianya ada hadian. Iya tuh hadian. Nah, itu diingat itu ada apa? Ada tiga faktor ya, tiga faktor harus terpenuhi, tiga faktor itu. Yang meskipun di hadiahnya muncul, tetap tidak dibaca saja. Kenapa? Yang tidak ya. Apa? Coba ulang kembali. Walaupun ianya muncul, terima kasih tiga konsekuensi tadi. Yang tidak ada. Oh iya, betul. Ianya baik kasra dan gomanya enggak dibaca. Karena lisiqal. Iya. Bapaknya kan qadi al-qadi adilun. Al-qadi asalnya al-qadiyu kan. Iyunya tidak dibaca dhamma, tapi iyanya tetap ada. Ya, karena pakai alif lam. Iya. Jadi cuma bedanya apa kalau tadi apa dhamma muqaddara ala al-ya al-mahdhufa. Nah, kalau sini tidak ada kata istilah mahdhufanya. Al-qadi mubtada'un marfu'un wa latrufi dhammatun muqaddaratun ala al-ya. Iya. Ala al-ya enggak ada istilah mahdhufanya karena iyanya ada, enggak dibuang. Mana min dhuhuriha as-siqalu. Iya. Baik, ahsanta barakallahu fik. Apa tanya, Ustaz? Iya. Ini pada maksud ini kan ini jumlah ismiyah kan ya? Iya betul, jumlah ismiyah ya. Itu ada juga di sebagian pendapat ada ini jumlah dzarfiyah itu ada di Islam di mana kan jumlah dzarfiyah ya? Jadi juga di awal dzarf begitu di Ramadhan ataupun jumlah itu ada dua, adalah apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syubhul jumlah. Syubhul jumlah ya. Ya, syubhul jumlah itu mirip dengan jumlah, tapi dia bukan jumlah. Ya. Syubhul jumlah itu jar majur dan zaraf. Perlu diketahui bahwa syubhul jumlah jar majur atau zaraf ini. Syubhul jumlah itu jar majur atau dzaraf itu ada tempat kembalinya, ta'alluqnya. Ada tempat kalau imma dia muta'alliq bi amil mazkur, amil yang disebutkan, atau muta'alliq bi syai'in mahdhuf atau bi amil mahdhuf ya. Ana kasih contoh ya. Contoh at-tullabu fil ma'hadi. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah sah? Jumlah. Khabarnya mana? Fil ma'had. Nah, fil ma'had ini dalam bentuk syubhul jumlah. Yang kata syubhul jumlah adalah jar majur dan dzaraf. Jar majur dan dzaraf. Ada banyak saya tulis dulu. Iya. At-tullabu fil ma'had, kata-kata fil ma'had ini ya, jar majur ini ada muta'alliq, ini muta'alliqnya ini berkaitan, bukan berkaitan pada tulab, tapi berkaitan kepada syai'un mahdhuf, sesuatu yang dibuang dan wajib dibuang. Kenapa diwajib dibuang? Karena yang dibuang itu maknanya ada tersirat terkandung dalam kata fil ma'had. Nah, apa takdirnya? Takdirnya adalah imma nuqaddir bil isim ay mustaqirruna, itu takdirnya isim. Kita jamakkan karena tulab itu jamak. Atau kita takdirkan fi'il yastaqirruna. Yastaqirrun. Iya. Baik. Jadi takdir apa? Mustaqirruna. Jadi at-tullabu fil ma'had. Arti fil ma'had, tulab itu berada di mahad, kan begitu? Nah, kata-kata berada itu, kata mustaqir enggak disebutkan. Kenapa? Karena kata berada itu sudah terkandung dalam makna fi. Iya. Yeah. Mahasiswa di mahad, berada di mahad. Mahasiswa di mahad tentu apa? Jelas ada kan? Iya. Yeah. Jadi takdirnya bisa mustaqirun, bisa kainuna atau maujudun, iya. Yeah. Atau make fi'il yastaqiruna. Nah, ini berarti apa? Berarti sebetulnya syubhul jumlah jamak majrur itu sebetulnya apa? Khabarnya kalau dia isim berarti khabarnya masuk pada mufrad. Iya. Iya kan? Iya, karena khabarnya itu sebetulnya yang dibuang itu khabarnya. Iya. Imma dia isim, kalau dia isim berarti khabarnya bentuk mufrad. Nah, sama kita katakan at-tullabu, at-tullabu naimuna. Kan khabarnya kena imun kan? Nah, betul mufrad kan? Nah, demikian juga kalau takdirnya mustaqirun, berarti khabar itu mustaqirun. Cuma wajib dibuang, tidak boleh nampakkan. Kenapa? Karena kata fil ma'had itu sudah mengandung makna mustaqirun atau mawjudun. Nah, jadi hakikatnya ini khabarnya apa? Kembali khabar mufrad. Ya. Kalau ditakdirkan fi'il yastaqirun, berarti apa? Khabarnya apa? Bentuk khabar jumlah fi'liyah. Iya kan? Kembali pada ini masuk bentuk khabar jumlah fi'liyah. Maka itu ada mengatakan apa? Hakikatnya fil ma'had jumlah itu hanya dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau alim mengatakan demikian, itu tidak salah. Itu tidak salah, iya. Tapi ada mengatakan apa? Tiga apa syubhat jumlah juga tidak salah, iya. Juga tidak salah, iya. Hakikatnya sama saja ya, iya. Nah ini yang kembali pada amil yang mahdzub, tapi ada amil apa syubhat jumlah yang kembali pada amil mazkur. Nah, amilul mazkur. Nah, dan itu tidak menyempurnakan kalimat. Kalau ini menyempurnakan kalimat, tapi ada amil yang kembali kepada yang apa? Yang syubhat jumlah kembali pada amil mazkur belum tentu menyempurnakan kalimat. Ana kasih contoh. Iya. Al-bahthu Al-bahthu an hadha al-kitabi. Ini an hadha. An hadha jumlah enggak? Sebut jumlah enggak? Jamak majrur sah? Jamak. Halo? Ya. Apakah kalimat an hadha al-kitab ini sebagai penyempurna? Sama seperti ini, apakah penyempurna? Ini kan penyempurna nih. Ini kalimat ini menyempurnakan kata at-tullab at-tullabul fil ma'had. Mahasiswa itu berada di ma'had. Al-bahthu an hadzal kitab. Apakah an hadzal kitab ini apa? Kalimatnya menyempurnakan kata al-bahthu. Ini mubtada. Ini sama-sama mubtada ini. Ini sama-sama mubtada. Nah, nah. Perhatikan baik. Sama-sama mubtada. Tapi ini tidak sama. Nah. Jadi kalimat ini apa? An hadzal bahas, an hadzal kitab. Ini tidak berkaitan dengan syai'un mahdzub. Tapi muta'alliqun bil 'amil madzkur. Mana? Al-bahth. Kata bahas. Karena bahasaan. Kalau bahasaan, bahasa butuh kata bantu itu huruf jar an. Nah ini. Nah seperti ini apa? Ini tidak ada muta'alliq bi syai'in mahdzuf. Enggak. Dia muta'alliq bi syai'in madzkur. Ini amil madzkur. Al-bahthu. Apa artinya? Al-bahthu an hadzal kitab. Ini belum sempurna. Mencari kitab ini. Kenapa? Sa'bun. Nah baru bikin kalimatnya. Itu khabarnya. Nah, sa'bun ini khabarnya. Mencari kitab ini susah, sulit, ya. Nah, ini jadi syubhul jumlah jar majrur atau dzaraf ya, belum tentu dia kembali kepada syai'in mahdzuf, ya. Ya. Dia kembali kepada syai'in mahdzuf kalau dia penyempurna. Ya. Kalau dia kembali kepada apa? Kepada amil yang mazkur itu bukan penyempurna kalimat, tapi dia penyempurna kata. Bagi amil belum tentu dia menyempurna kalimat. Contoh lain, saya ambil kata fi juga. Iya. At-tafkiru At-tafkiru fil mustaqbal. Apakah sama ini? At-tullabu fil mahad, at-tafkiru fil mustaqbal. Sama? Berbeda ya. Hah? At-tafkiru fil mustaqbal. Berbeda kan? Berbeda. Kenapa berbeda? Ini belum sempurna kalimatnya. Iya, ini belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena fi ini fil mustaqbal berkaitan dengan amil madzkur itu tafkir, fakara fi. Iya. Iya, ini enggak sempurna tanpa ada fi. Kata tafkir belum sempurna tanpa ada fi. Tapi ini kalimat belum sempurna. Iya. Kenapa? Karena ini bukan penyempurna kalimat, tapi penyempurna kata tafkir. Maka at-tafkiru fil mustaqbal, maksudnya kan muhimmun. Baru ada khabarnya. Nah, ini enggak perlu lagi, sudah ada khabar, ini khabarnya. Berbeda ini. Ini mubtada. Nah. Ini khabar. Apa artinya? Memikirkan masa depan itu belum sempurna kan? Memikirkan masa depan. Kenapa? Muhimmun penting. Iya. Kenapa? At-tullabu fil mahad. Mahasiswa berada di mahad. Sama-sama apa? Sama-sama fi huruf jar, sama-sama syubhul jumlah. Nah, akad apa? Ini syubhul jumlahnya apa? Muta'alliqun bi'amil madzkur. Sedangkan kita apa? Muta'alliqun bi syai'in mahdzuf atau bi'amilin mahdzuf wujuban. Nah, maka itu apa? Jadi kalau dikatakan khabar apa hanya dua, mufrad dan jumlah, boleh-boleh saja. Silakan, iya. tapi ada mengatakan tiga, juga nya masalah. Ya, dan itu lebih lebih mudah untuk dipahami. Langsung aja fil mahad itu sebagai pelengkap. Iya. Baik. Fahim? Fahim betul. Baik. Yang saya tanya ya istilah ini kan. Apa? Fil mahad tilabun itu ada ya, itu istilah sebagai jumlah dzarfiyah. Oh, enggak lah, enggak, bukan jumlah dzarfiyah, itu jumlah ismiyah. Ada di ada jumlah karena dia oleh dzarf kan itu. Bukan. Ya oleh dzarf. Bukan, bukan. Iya, enggak, enggak, enggak. Bukan. Jadi walaupun apa amamal, empamkan amamal ma'had, ha? Ha? Sayyarat, ya kan? Ini bukan nanti jumlah dzarfiyah, enggak ada jumlah dzarfiyah. Jumlah cuma imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Iya. Iya, imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia oleh isim, cuma isimnya ukhira ditakhirkan isim mubtada'nya. Wajib. Kenapa wajib? Karena khabarnya sebelum jumlah dan mubtada'nya apa? Mubtada'nya apa? Mubtada'nya akhir. Mubtada'nya nakira. Ya. Nakira ya. Jadi dikatakan jumlah itu dikatakan jumlah adalah adalah bukan dzarafnya, adalah isimnya. Isim sebagai mubtada' yang menjadi mubtada' itu kan isim kan? Bukan dzaraf. Nah, kan. Jadi yang menjadi mubtada' itu isim bukan dzaraf. Maka enggak ada jumlah dzarfiyah. Iya apa? Dia mubtada' diakhirkan lalu dikatakan jumlah dzarfiyah, bukan. Baik. Ahsan barakallahu fika ya al-karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Abu Irfan di Bandung. Baik, alhamdulillah nomor 36 ya dibahas dan ada beberapa faedah tambahan dari apa yang disampaikan. Jazakumullah khair warakallahu fik. Baik, sekarang kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Untuk nomor yang ke-37 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, salam. Ahlan ya Ummu. Naam. Dan salam Bik. Naam, tafadhali. Ya. Kam sabah hadakalakum. Naam. Dunia sabah wa salasin. Naam. Dunia Islamu ala khamsin. Iya. Ini potong hadis ya. Nah, sama dengan yang 36 itu potong ayat ya. Iya. Iya. Bunyal Islamu ala khamsin. Iya. Baik, yang ditanya fa'il kata al-Islamnya ya. La itu fa'ilun. Iya. Jim mubtada muakhar. Mubtada'un muakhirun ya. Naibu fa'ilin ya. Sebentar, fa'ilun ba naibu fa'ilin. Mudhaf mudhaf ilaih. Naibu fa'ilin mubtada'un muakhirun. Mubtada'un muakhirun. Iya. Mana jawabannya? Naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. Dari mana tahu naib fa'il? Kenapa enggak fa'il? Karena bunia fi'il majhul. Oh iya, karena bunia itu fi'il majhul. Iya, fi'il majhul ya. Apa kaidah fi'il majhul ini? Qaul fi'il madhi? Dhamma awaluhu. Dhamma baluhu wa fathah akhiruhu. Fathah akhir. Kalau fathah akhir itu bukan fi'il madhi, fi'il mudhari. Dhamma awaluhu kasrah wa kusira. Wa kusira ma qabla akhirih. Wa kusira ma qabla akhirih. Qabla akhir. Iya. Wa kusira ma qabla akhirih. Wa kusira ma qabla al-akhir. Ya, dikasrahkan sebelum huruf akhir. Maka berakhir. Iya. Jadi buni bukan buna, buniya. Iya. Buni al-Islam. Taib, jayid, buni al-Islam ada khamsin. Iya. Ada khamsin. Taib, coba di Arab itu. Gimana cara? Buniya, iya. Fi'lun majhul, mabniun ala fathih. Iya, fi'lun majhul, mabniun. Fi'lun majhul, fi'lun madhin, mabniun ala fathih. Iya. Betul. Terus Islamu naibu fa'il mafu'un iya alamatu raf'i Dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik. Berarti jumlah apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah diawali oleh fi'il. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdapat mubtada. Nah, itu yang paling mudah lagi. Ya. Yang paling apa? Yang paling tepat ya. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdapat dalamnya subjek mubtada. Itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdapat di dalamnya mubtada. Ya, mubtada-nya bisa di awal, bisa di akhir. Baik, ada? Ala harfu jar. Harfu jar ini ya. Harfu jar. Iya. Emakin ala sukun. Baik, nah. Terus? Kamsin isim majrur. Bi'ala. Ismun majrurun bi'ala. Ala ati ala. Iya. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi. Kasratun zahiratun fi akhirihi. Terus? Wa syibul jumlah. Wa syibul jumlah. Al-jaru. Al-jaru wa majrur. Nah, muta'alliqun. Muta'alliqun. Bi? Bi syain mahdhuf. Nah. Nah, ini jar majrur di sini bukan muta'alliqun bi syai'in mahdhuf, tapi muta'alliqun bi 'amil madhkur. Mana 'amilnya? Bunya. Bunya ala. Bana ala. Jadi al-jar wa majrur, nah, syibul jumlah al-jar majrur muta'alliqun bi bunya. Muta'alliqun bi bunya. Iya, muta'alliqun berhubungan kata bunya karena bana ala. Bana ala. Jadi bunia ala. Baik. Jadi perlu dipahami betul-betul ya. Ya. Ahsant. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Na barakallahu fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Umar Abdillah. Alhamdulillah. Dapat dijawab dengan baik dan ada tarik tambahan mungkin terkait dengan bunia Ustaz. Ya, ini jadi bunyinya ada bentuk apa? Kalimat pasif ya, kalimat pasif ya. Jadi kalau bahasa kita dibangun ya. Enam. Ya, cuma dalam bahasa kita pelakunya disebutkan ya. Kadang pelaku disebutkan. Anak itu dipukul oleh. Ya kan? Tapi dalam bahasa Arab pelaku itu dibuang, enggak disebutkan. Ya, enggak disebutkan. Bisa karena tidak dikenal majhul atau bukan enggak dikenal ya. Jadi ketahui. Bukan enggak diketahui, memang sengaja tidak disebutkan. Nah, jadi yang menempati tempat fa'il adalah naib fa'il namanya, pengganti fa'il ya. Jadi kalau sudah naib fa'il pasti tidak ada fa'il, enggak disebutkan fa'ilnya. Bukan berarti pelakunya enggak diketahui ya. Dan hukumnya sama dengan fa'il saja. Kenapa? Iya, statusnya sama dengan fa'il marfu dan mudhof. Iya, mi'ah fil mi'ah, 100% sama. Naam. Artinya hukum fa'il diberlakukan untuk naif fa'il. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya tidak ada tata'nis. Menunjukkan pelakunya mu'annas. Tapi kalau fa'ilnya mu'annas, maka di fi'ilnya harus ada menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Kalau fi'il madhi pakai tata'nis ya. Tata'nis. Kalau fi'il mudhari pakai ta yang di awal. Nah itu. Demikian juga kalau naif fa'il. Naif fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus ada yang menunjukkan bahwa naif fa'ilnya mu'annas. Pakai ta ta'nis di akhir untuk fi'il madhi dan atau pakai ta yang di awal untuk fi'il mudhari. Baik, masya Allah, tambahan dari Ustaz barakallahu fik. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya nomor ke-38. Ya, silakan di 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aksori ya? Iya, masyaallah. Ya, asalnya ya di Kelapa Nunggal ya. Iya, baik, masyaallah. Iya. Rakam 38. 38. Iya. Hakama qadin alal muttahimi bil 'adl. Alal muttahimi. Alal muttahimi. Al muttahimi ya. Alal muttahimi. Al muttahimi. Iya. Alal muttahimi. bil adli hakama qadin alal muttahami bil adli. Kalau muttahim menuduh, kalau muttahami yang tertuduh. Iya. Muttahim yang menuduh, muttaham yang tertuduh. Jadi alal muttahami bil adli. Baik. Alif mudhofun ilaih. Iya. Ba naqtun. Jim fa'ilun. Iya. Jawab fa'ilun. Fa'ilun, bukan mudhof ilaih. Bukan, Ustaz. Bukan. Iya. Baik. Berarti ini apa? Hakama, bukan hukmu ya? Iya. Iya. Fa'il. Baik. Kalau fa'il, coba jelaskan i'rabnya. Qadin. Hakama. Hakama. Dari hakama. Sempurna. Ah. Ya. Hakama. Fi'lun madin. Madniyun. Al-fati. Iya. Qadin. Fa'ilun. Marfu'un. Wa'alamatu rafahi. Dhammatun. Muqaddarat. Muqaddaratun. Ala. Ya. Alal mahdhufah. Alal ya'il mahdhufah. Ya. Alal ya'il mahdhufah. Li'annahu isim manqus. Ya, naam. Manqus. Isim manqus. Nah, kenapa ya-nya dibuang ini? Tadi sudah dijelaskan faktor 3. Karena posisinya marfu, Ustaz. Iya, marfu, betul. Yang kedua? Bukan mudhaf juga, bukan dan mudhaf. Iya. Bukan mudhaf dan tidak ada alif lam. Sahih. Baik. Terus ada ala harfu jarin mabniun ala sukun. Al muttahami. La, sebut jumlah dulu. Al iya betul. Sahih. Al muttahami, lanjutkan betul. Al muttahami ismun jurun di ala wa alamatu jari kasratun. Kasratun zahiratun fi akhir. Taib, terus washibul jumlah. Washibul jumlah mina. Washibul jumlah al jar wal majrur. Iya. Washibul jumlah al jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Di mahalli nasbin maf'ulun bih. Bukan, bukan, Ustaz. Washibul jumlah jar al majrur jar wa majrur utang alifun. Halo. Iya ya. Panggil akhi. Iya. Iya. Terus bila yang adli ya. Lanjut ke bila yang adli atau muta'alliqun bihakama. Iya. Muta'alliqun bihakama. Jadi hakama ala. Iya. Hakama ala, iya. Terus bil adli. Bil adli alba harfu jarin mabniun ala sukun. Al adli ismun majrurun bil ba alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus sebul jumlah. Kayaknya apa Ustaz ya? Hah? Kalau kayak gini apa Ustaz? Sama aja kan muta'alliq bi hakama, hakama bi. Nah. Oh gitu. Iya, hakama bil adli. Oh, sebul jumlah. Iya. Ajar wal majruru muta'alliqun bi hakama. Hakama, iya. Jadi hakama ini bisa pakai ba, hakama bil adli. Hakama adilan, kalau jadikan hal ini kan pakai ba dia, jadi muta'alliq bi hakama. Kedua-dua itu muta'alliq bi kata hakama. Baik, karena tidak muta'alliq pada syai'un yang mahdhuf, enggak ada di situ yang sesuatu yang dibuang itu. Baik, jayyid. Ahsanta. Karena perlu diketahui alal muttaham ini tidak terkait dengan kata qadin. Ada kalanya terkait dengan ini, kalau kan ini ya, nanti akan bisa jadi na'at ya. Juga muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Nah, ini muta'alliq bi hakama. Terkait dengan kata hakama, bukan terkait dengan qadin. Hakama qadin. Coba terjemahkan. Hakim menghukum. Akan menghukumi. Iya, hakim menghukumi atas yang tertuduh. Hakim mengadili. Iya, mengadili yang tertuduh. Jadi kata al-mutaham ini terkait dengan hakama, bukan terkait dengan qadin. Jadi terjemahan juga sudah jelas ya. Hakim mengadili atas yang tertuduh. Kalau terjemahkan pakai itu. Kalau terjemah kita baik adalah tertuduh. Hakim menghakimi yang tertuduh bil adli dengan adil. Jadi kedua-duanya huruf jar muta'alliq bi hakama. Berarti artinya yang tertuduh ya Ustaz, bukan penuduh ya Ustaz. Bukan, kalau muttahim itu yang menuduh. Muttahim itu menuduh, kalau muttaham yang tertuduh. Ya. Oh, berarti tadi muttaham ya. Iya, muttaham yang tertuduh. Ya. Yang tertuduh dengan adil belum tentu dia belum tentu dia apa? Belum tentu hukumannya apa? Belum tentu dia mendapat hukuman kan? Kan dihukum ya. Dengan adil kan? Ya, ya, bisa dia bebas karena dia enggak terbukti kesalahannya. Maka ada kata bil adli dengan adil. Ya. Kan dia tertuduh. Iya, iya, iya. Baik. Ahsan barakallahu fik ya akhil karim. Ustaz. Iya. Maaf Ustaz. Iya. Boleh mundur ke soal yang sebelumnya Ustaz, ada yang mau ditanyakan. Yang mana ya? Ya, silakan ya. Nomor 29 30 sama 31. 29 30 31. Iya, Kemarin saya lihat di Zulusuloga jawabannya itu Zorfuz Zaman semua Ustaz jawabannya. Yang mana? 29 30 dan 31. Oh, jiktu hadas usbu. Iya, yeah. Jiktu hadal usbu. Ay jiktu fi hadal usbu. Iya, yeah. Iya, yeah. Kesingkabar tuka itu hadha itu adalah dzarf zaman, betul? Betul ya? Iya betul. Bukan ijabnya ismi syarah, karena ditanya itu moke irabnya. Ya, hadha itu adalah badal, betul apa? Naib anil masdar sebetulnya kalau mau di apa? Mau di irab ya. Hadha isim isyarah dzarf zaman apa naib an dzarf zaman. Tapi statusnya dia jadi dzarf zaman. Kenapa? Karena al usbu itu badal. Pengganti dari kata hadza. Intazartuka tawilan. Iya. Intazartuka. Intazartuka tawilan. Ai waqta tawilan. Nah, intidharan tawilan. Intazartuka tawilan. Maka saya bilang kemarin itu ini kata tawilan ini apa? I'rabnya bisa maf'ul mutlak tapi kalau hal enggak tepat ya. Hal enggak tepat, iya. Intazartuka intidharan tawilan. Kalau mengirab dharab juga bisa. Takdirnya apa? Intazartuka waqtan tawilan. Tergantung takdirnya. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Bisa takdirnya apa? Intazartuka waqtan tawilan. Berarti jatuh pada maf dharab. Nah di sini ada apa? Jawabannya dharab zaman. Iya. Nah dan bisa apa? Bisa maf'ul mutlak daim an masdarihi. Intazartuka ay intidharan tawilan. Sama wadhkurullaha dzikran katsiran. Iya. Iya. Tergantung takdirnya kita. Iya, betul. Ya, kalau enggak mau diganti hal ya bisa jawabnya ba. Betul. Bisa jawabnya ba. Waqtan tawilan, ya. Demikian juga makastu fi Makkah sittata ayyam sitta itu adalah dzaraf. Ya. Ini sudah kita jawab, dzaraf bukan maf'ul bih. Dzaraf ya. Iya, dzaraf bukan tamyiz. Tamyiz itu setelah adat. Iya, iya, iya. Ya, ini kadang-kadang banyak yang salah paham ya. Adatnya bilang tamyiz, bukan. Tamyiz itulah setelah adat. Justru adat itu yang perlu ditamyizkan. Karena adat itu termasuk apa? Kalimat mubham. Kalimat mubham, kalimat yang tidak jelas maksudnya atau maksud apa? Memiliki prestasi yang apa? Memiliki pengertian yang banyak atau memiliki maksud-maksud yang banyak. Maka perlu ada ketentuan namanya tamyiz. Jadi sitta enam, enam apa? Enam kan banyak, enam hari, enam pekan, enam tahun, iya kan? Iya. Jadi, maka perlu tamyiz. Nah, tamyiz itu setelah adat. Nah, di sini tamyiznya apa? Jamak majrur. Kenapa? Karena bila kaedahnya 3 sampai 10 tapi mesti jamak majrur. Nah, cuma tidak di i'rab dia tamyiz, di i'rab mudhaf ilaih, tapi maknanya tamyiz. Paham ini? Kan tamyiz itu membedakan kan? Tamyiz itu membedakan, membedakan dengan yang lainnya. Dengan kata ayam berarti terbedakan makna sita ini. Tidak lagi 6 pekan, tinggal lagi 6 tahun, tapi 6 hari. Ya. Yeah. Yeah. Jadi walaupun dia mudhaf ilaih tapi tidak dikatakan tamyiz, tapi maknanya makna tamyiz karena dia membedakan makna pengertian. Iya. Yeah. Baik, ahsan barakallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Surya ya di Kelapa Nunggal, alhamdulillah telah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan yang terdapat di soal nomor 39 sudah. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Nomor ke 40 Ustaz. Baik, yang lanjut 39 ya, ada 39. Dua nomor lagi yang kita tuntaskan. Baik, 39 yeah. 40. Yeah. Insyaallah di penghujung kajian kita tuntaskan terkait dengan mawkil i'rab ya, kedudukan dan jabatan kata dalam tata bahasa Arab. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Ya, yeah, halo. Silahkan bagian yang baru bergabung. Baik, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, di mana? Ummu Ula Banyuwangi. Ahlan ya Mula, Masya Allah. Ahlan wa salam ya Umm. Tafadhal. Baik, naam, tafadhal ya Umm. Naam. Belum terlihat. Oh, belum terlihat ya. Baik, Insya Allah akan ditampilkan ya. Rakam 39. 39 ya. Allati najihatun fil imtihani. Iya, naam. Mawirat. Iya. Barla Allah ismul Allah mubtada muakhar. Muakhar. Termuakh. Nama mana jawaban di sini? Khabar la Allah. Khabar la Allah. Naam. Bukan isim la Allah. Bukan. Isim la Allahnya mana? Jamir kaf. Dhamir kaf. Iya. Nah, ini la'alla ini min akhwati apa ini? Akhwati inna. Inna. Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul khabar. Betul. Jadi la'allaki najihatun fil imtihan. Apa artinya? Semoga kamu lulus di dalam ujian. Ujian, betul. Jadi la'alla ini litaraji ya. Ya, litaraji itu berharap ya. Iya. Baik, coba di i'rab ini. La'alla harfu taraji. Iya, jayid harfu taraji. Harfu taraji min akhawati inna. Min akhawati inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jayid, Masya Allah. Terus al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahali nakdin ismu la'alla. Jayid, Masya Allah. Najihatun khabarul la'alla marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zairatun fi akhirih. Jayid, masyaallah. Fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Al-imtihani ismun majrurun fihi. Wa alamatu jarrihi kasratun zairatun fi akhirih. Iya. Masyaallah. Wasifun jumlah. Al-jaru. Al-jaru al-majrur. Muta'alikun fi najihatun. Jaid. Sahih. Ahsan. Tuntaskan sampai nomor 40. Terakhir. Nomor 40. Wa'anka'fu akrabu lit taqwa. Iya. Mutada. Khabar mutada fa'il. Khabar mutada. Khabar mutada. Kalau gitu mana mutadanya? Apanya? Mubtada'nya mana kalau dia khabar mubtada'? Mubtada'nya wa anta'fu. Wa anta'fu. Ini bentuk apa khabar mubtada' ini? Bentuk masdar mu'awal. Ah, Masya Allah. Masdar mu'awal. Ada senada ini lagi, ada ayat. Mana itu? Anta'fu. Anta'fu akrabul taqwa. Senada ini arti mubtada'nya masdar mu'awal. Yang sering disebutkan. Wa antasumu khairul lakum. Iya, wa anta sumu khairul. Iya, wa anta sumu khairul lakum. Jadi sama ini bentuknya, wa anta fu aqrabu littaqwa. Baik, betul ya. Jadi khabar ya. Mubtada. Iya. Masyaallah. Coba di apa di i'rab bagaimana ini? Wa anta fu. Iya. Wa anta al-wawu wawul athfi. Wa athfi. Baik. An an harfu nasbin. Ta'fu wa masdariyin. An harfu nasbin wa masdariyin. Oh, harfu nasbin yeah. Wa masdariyin. Iya. Mabniyun ala sukun. Iya. Ta'fu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihi khasun nuni. Iya. Nahu minal af'ali khamsa. Ya, iya, Masya Allah. Wa fa'iluhu al-wawu domirun. Mubtasilun fi makalli ruh'in fa'il. Al-waw wawul jama'ah. Boleh tambah lagi. Al-waw wawul jama'ah dhamirun. Iya. Muttasil mabni. Al-waw wawul jama'ah dhamirun muttasilun. Muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli ruh'in fa'il. Baik, jayid. Masya Allah. Sahih. Terus. Akrabu. La, tuntaskan dulu. Belum tuntas itu. Oh. Wal. Wal jumlah. Kenapa jumlah? Wal masdar mu'awwal. Ah, wal masdar mu'awwal. Ya. Min an. Min an wa wal fi'il ya. Mudhari. Nah, min an wal fi'li. Gitu aja. Al masdar mu'awwal min an wal fi'il. Wa huwa. Mu'awwal min an wal fi'il fi mahalli. Wa huwa. Enggak sebutkan masdarnya apa? Masdar mu'awwal. Iya, apa masdarnya? Sebutkan. Afu. Afukun. Jadi begini cara i'rabnya. Wal masdar muawwal min an wal fi'li min an wal fi'li wa huwa afukum mubtada'un. Ya. Jadi mubtada itu afukum itu mubtadanya. Afukum. Masdar muawwal min an wal fi'li wa huwa afukum wa huwa afukum. Wa huwa afukum mubtada'un. Mubtada'un. Iya. Terus rofu iya. Khabar mubtada marfuun wa alamatu rofihi dhammatun wa irabun fi akhirih. Iya. Listaqwa alamu harfu jarin. Iya. Mabniyun ala kasri. Iya. At-taqwa ismun majrurun. Iya. Bilam wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun ala ya. Nahu mana ala ya? Lit taqwa alif alal alif. Al alif ya sebelumnya fathah min ismil maksur coba ulang kembali at taqwa ismun majrurun billam wa alamatu jarihi at taqwa ismun majrurun billam ya. Wa alamatu jarihi kasratun kasratun muqaddaratun alal alif, alif. Mana'a mana'a zuriha at ta'adzur ta'adzur ya li'annahu li'annahu ismun maksurun ya ismun maksur taib terus wasibul jumlah ya wasibul jumlah al-jar wasibul jumlah al-jar wa masrur ya. Mut'alikun bi akrabu akrab sahih nah itu amilnya akrabu lidnya mut'aliku bi akrab sahih jadi bukan mut'alik bi syi'in mahzuf. Baik, ahsan, barakallahu fik. Masya Allah, i'rabnya cukup bagus sekali. Ibtaz. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini terlihatnya sudah sudah terbiasa i'rab ini. Ya, sudah itu sudah jelas sekali. Jadi kelihatan sekali dengan cara i'rabnya, Masya Allah, tepat sekali ya. Memang membutuh apa butuh latihan dan butuh sering apa melatih i'rab lah, ya. Dan sering juga membaca kitab-kitab yang ada i'rabnya. Alhamdulillah itu banyak juga kitab-kitab yang ada i'rab ya untuk menguraikan jabatan kata ya. Baik, Masya Allah kita cukup di sini ya sampai nomor 40 insya Allah kita lanjutkan nanti pekan depan insya Allah. Jazakallah ya. Pada umumnya di Banyuwangi menutup pembahasan dan latihan pembahasan latihan soal di nomor ke-40 yang semuanya terkait dengan kaidah-kaidah kedudukan kata dalam tata bahasa Arab, kaidah mawakil i'rab. Dan insyaallah kita akan lanjutkan secara khusus pada kesempatan pekan yang akan datang terkait dengan kaidah-kaidah saraf. Terkait dengan kaidah-kaidah saraf ada kurang lebih 10 nomor ke depan sudah kita akan bahas. Dan kami mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin mencoba dan terus berusaha untuk masuk, bisa bergabung. Insya Allah kita berikan kesempatan di pekan yang akan datang. Dan sebagai kata penutup, silakan. Demikian saja pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi apa, menambah wawasan ya bagi yang belum mempelajari atau belum memahami, dan juga sebagai untuk mengingat kembali dan menguat ingatan kita bagi yang sudah pernah belajar kaidah ini. Jazakumullah khairan jazaa atas pertemuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.